apa jantungku berdebar rasanya. Apakah ini cinta? Tiap kali kita bertemu, entah aku jadinya malu, lemas sekujur tubuhku. Tapi ternyata kamu cuek, sesetual mahal malu-malu tapi mau. Aku cuma mau kamu, tapi kamu malu-malu. Padahal ku sudah tahu kamu juga mau. Aku nyatakan padamu cintaku hanya untukmu. Jangan buat ku menunggu, kunci hatimu aku. Pertama kali kita berjumpa, jantungku berdebar rasanya. Apakah ini cinta? Tiap kali kita bertemu, entah aku jadinya malu, lemas sekujur tubuh.